Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Faya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, saudara-saudariku, kita berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kita dalam pembahasan fikih Ramadan bagian kedua, dengan berniat kepada Allah Subhanahu wa taala menggali ilmu sebaik mungkin sebelum kita mengamalkannya di bulan Ramadan. Kita akan berbagi bersama. Sebelumnya saya ingin mengajak kita semua untuk tidak bosan berdoa, memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, memohon kekuatan, memohon kesehatan, dan terkhusus dalam situasi ini memohon kepada Allah mengangkat pada segenap lapisan bangsa untuk berjuang dan mudah-mudahan memberikan kesabaran untuk meraih hikmah terbaik di balik musibah ini, sehingga kita bisa menjadi lebih kuat di masa yang akan datang. Allah tidak memberikan ujian besar kepada orang-orang biasa, melainkan hanya diberikan kepada orang-orang yang akan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Apakah ingin lulus dalam ujian ini atau tetap menjadi kecil dalam pandangan Allah dengan segala situasi yang kita hadapi. Baik, karena waktu kita begitu singkat, ya ada waktu sampai dengan ke Isya, karena itu kita akan fokuskan betul pembahasan dalam kesempatan ini. Lalu nanti kita akan jeda sebentar menunaikan sholat Isya. Ya, kalau kita balik sebetulnya memenuhi panggilan Isya, jedanya untuk ta'lim. Lalu setelah itu kita lanjutkan setelah Isya kurang lebih dalam durasi 30 menit dan mudah-mudahan bisa efektif ya dalam pembahasan di malam hari ini. Baik, di pertemuan yang lalu kita telah membahas muqaddimah dalam kitab As-Siyam, kitab pembahasan tentang puasa yang dirumuskan oleh Al-Imam Al-Bukhari terkait dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai penunaian ibadah puasa khususnya di bulan Ramadan. Di pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang pemaknaan As-Siyam, As-Sawm, dan Al-Imsak. Saum bermakna umum, menunjuk pada makna menahan, ya, juga mencakup pemaknaan puasa yang kita tunaikan, baik wajib di bulan Ramadan ataupun sunnah pada hari-hari biasa seperti Seninnya, Kamisnya, Ayyamul Bidnya, atau memperbanyak puasa seperti di bulan Sya'ban ini. Tapi kalau disebutkan As-Siyam, maka maknanya lebih spesifik, puasa yang memiliki ketentuan, memiliki aturan, memiliki syarat, rukun yang telah ditetapkan dalam ketentuan syariat. Jadi bila disebutkan saum, maknanya bisa bersifat umum. Sekali disebutkan dalam Al-Quran surah 19 ayat 26, jika disebutkan as-siyam dalam Al-Quran khususnya, maka mutlak menunjuk pada puasa dalam pengertian ketentuan syariat. Disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. Persamaan keduanya dari sisi bahasa disebut juga dengan al-imsak, yang berarti. Karena itu, kemarin kita simpulkan dalam pengertian bahasa Arab yang menjadi penetapan syariat di dalamnya terkandung, maka jika disebutkan saum, siam, ataupun al-imsak, ia memiliki makna yang serupa, yaitu menahan atau puasa. Jika makna ini kita tarik dalam konsekuensi logis penunaian syariat, maka jika disebutkan saum, siam, atau al-imsak, artinya waktunya berlangsung dari fajar sampai dengan maghrib. Sebelum itu, jadi dari batas ba'da maghrib sampai dengan menjelang fajar, maka dibebaskan kita untuk makan, minum di luar ketentuan yang disebutkan dalam penunaian ibadah puasa. Ini rangkaian makna ini dicantumkan secara umum dalam satu ayat, di ayat 187 di surah Al-Baqarah. Ya, dari kalimat Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya, "Uhilla lakum lailatas-siyami rafathu ila nisa'ikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna," sampai ke ujung ayatnya, sampai waqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayutul abiyadu minal khayutil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ilal lail. Jadi dari satu ayat ini mencakup pembahasan yang telah lalu saya uraikan. Sekarang kita masuk pada bagian yang keduanya, apa dalil kewajiban puasa itu mesti kita tunaikan, dan bagaimana analisa ketentuan syariat fiqih terhadap dalil yang dimaksudkan. Kaidah menetapkan bahwa setiap perintah ataupun larangan yang bermakna ibadah, ya, kalau kita turunkan begini kaidahnya, ini ada ibadah. Ini kaidah dasarnya dulu ya, supaya kita memahami tentang hakikat kehidupan kita di dunia ini. Ibadah adalah tugas pokok manusia, ya, bahkan bisa menjadi tujuan pokok manusia itu diciptakan. Ini kita temukan di dalam Al-Quran surah ke-51 ayat 56. Allah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya, tujuan pokok dia diciptakan itu adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada manusia hidup di bumi tapi tidak beribadah, maka seakan-akan ia telah keluar dari jalur tujuan hidupnya. Ya, jika Anda ingin ke Bandung kemudian keluar dari jalurnya, maka mustahil Anda bisa sampai ke tujuan. Ya, tujuan akhir kita surga, jalannya itu ibadah, penunaiannya disebut syariat. Ya, karena itu syariat disebut dengan syariat, teman-teman sekalian. Dari kata syara'a, ya, syariat dari kata syara'a seakar dengan kata syari yang berarti jalan. Jalannya yaitu ibadah, tujuannya surga. Jadi kalau ingin ke surga, maka yang kita kerjakan itu ya ibadah. Orang yang keluar dari jalur ibadah, maka mustahil dia bisa ke surga. Ya, jadi kita berangkat dengan bekal iman, jalannya disebut ibadah, baik, pokok penunaiannya ibadah, jalannya disebut dengan syariat, perbuatannya disebut dengan amal soleh. Karena itu iman, saya sering katakan, selalu bersanding dengan amal saleh. Iman bersanding dengan amal saleh. Ini jalannya. Ya. Jadi ketika kita menunaikan ibadah, maka wujud disebut amal saleh. Jalannya disebut dengan syariat. Tujuan pokoknya surga. Karena itu ketika Allah memperkenalkan janji bagi setiap hambanya yang bisa mendapatkan surga, maka kalimat surga pertama disebutkan dalam Al-Quran itu disandingkan dengan kalimat iman dan amal saleh. Ditemukan dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 25. Ya, paling kanan sebelah atas di mushaf standar. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا iman وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ amal saleh أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Surga. Berikan kabar gembira pada orang yang beriman, punya bekal iman, wa'amilu salihat, kemudian dia menempuh jalur ibadah, jalannya syariat, dengan mengerjakan amal saleh, maka dia bisa mencapai surga. Maka ini pokok kehidupan kita. Manusia yang fisiknya tidak makan, maka bisa lemas, bisa meninggal. Otak kita tidak makan dengan belajar, tanpa pengetahuan, maka lemah pemikiran. Ya, demikian manusia yang tidak menunaikan pokoknya, roh yang tidak ibadah, maka roh pun bisa kehilangan bagian dari fungsi hidupnya dan mustahil bisa mencapai tujuan yang bisa didapatkannya. Jadi ini pokok yang kita tunaikan. Nah, hanya untuk menunaikan ibadah itu kita mesti punya panduan. Seperti Anda ingin mencapai jalan pun mesti punya panduan. Bukankah di jalan ada panduan? Ini jalan menuju ke Bandung, di jalan menuju ke Jakarta, lurus menuju Sukabumi. Bahkan di atasnya dituliskan papan. Begini, ini arahnya, petunjuknya. Kanan, kiri, lurus, tengah, dan seterusnya. Tanpa Anda menemukan petunjuk itu, sulit untuk mengetahui ini jalan yang mana yang benar menuju tujuan yang saya ingin capai. Bahkan sekarang lebih canggih, Anda bisa set misalnya dalam handphone Anda. Anda bisa bertanya di situ, ada map dan seterusnya. Tanyakan kepada map, dia muncul seketika. Ini yang Anda tuju. Belok kanan, 500 di depan ada tukang cendol. 300 meter ke depan ada lubang di situ. Semua lengkap. Demikian ujungnya, jika dalam dunia saja Anda membutuhkan petunjuk, maka apalagi ketika Anda bisa mengharapkan surga. Maka jalannya seperti apa? Petunjuk inilah yang disebut dengan dalil namanya. Ya, karena itu ad-dalil dalam bahasa Arab, dalil itu pun diartikan dengan petunjuk. Ya, petunjuk. Dalilul amal, dalil, ya, petunjuk pekerjaan. Tuh. Ya, dalilul amal fil maktab, petunjuk pekerjaan di kantor ini. Dalil itu petunjuk. Jadi ketika Anda memiliki dalil, memiliki petunjuk, mudah sampai ke tujuan. Demikian jika Anda ingin menunaikan ibadah untuk mencapai surga yang didambakan, maka penunaian ibadah ini tak bisa sembarangan dikerjakan, mesti ada petunjuknya, mesti ada dalilnya. Jadi jalan kehidupan dunia saja, Anda membutuhkan dalil berupa petunjuk, maka bagaimana dengan capaian tertinggi akhirat, surga yang kita dambakan, mesti ada dalil. Nah, karena itu Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat rahman dan rahimnya, sayangnya, yang bahkan melampaui murkanya, ya, ya inna rahmati wasi'at kulla syai, sungguh rahmatku, kata Allah, melampaui segala hal, termasuk melampaui murkanya. Di sepanjang masih ada kesempatan, nyawa belum sampai di kerongkongan, mohon kepada Allah, kata Allah, saya ampuni engkau, saya ampuni engkau. Karena itu banyak orang salah di masa lalu, dia bertobat, berubah menjadi orang saleh. Ya, jadi setiap manusia tidak ada yang sempurna. Pasti pernah berbuat satu hal yang kurang baik karena dorongan nafsunya. Nafsu ini yang menyebabkan dia berbuat salah, tapi rahmat Allah yang menarik dia untuk kembali saleh. Karena itu dicontohkan pada fitrah Nabi Adam dengan kemanusiaannya, berbuat salah ditunjukkan jalan tobat untuk kita anak cucunya supaya kembali menjadi saleh. Manusia salah, manusia tobat, kembali saleh. Setan salah, enggak mau tobat, maka tetap dia salah. Maka jika ada manusia pernah berbuat salah dan tidak mau tobat, perlu dipertanyakan apakah hakikat dia manusia atau bukan. Baik, kita kembalikan ke sini. Karena rahmat Allah sangat tinggi, maka Allah menginginkan jangan tersesat kalian, jangan salah jalan, jangan keliru menempuh jalan ke surga. Setiap kalian yang ingin ke surga, ini saya berikan petunjuknya. Mudah bagi Allah mengatakan silahkan kemana aja, tapi Anda bisa salah jalan, saya bisa keliru. Karena itu diturunkan petunjuk oleh Allah, nih ikuti panduan ini, lakukan dengan baik sampai engkau ke tujuan dengan mulia. Karena itulah para ulama membuat hukum yang ketat tentang petunjuk ini supaya kita tidak salah arah dalam ibadah. Sampai ada ungkapan mengatakan ad-dinu huwa dalil, ad-dinu huwa dalil. Ad-din, semua ketentuan agama itu dalil, harus berdasarkan dalil, petunjuk supaya tidak salah dalam pengerjaannya. Nah, petunjuk yang paling utama tentunya langsung bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala dan bersumber dari Rasul yang diutus oleh Allah langsung untuk menyampaikan petunjuk itu. Yang bersumber dari Allah langsung firmannya disebut Al-Quran. Ya, lalu disampaikan kepada Rasulullah, Rasul yang paling mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an ini dijelaskan kandungannya lewat semua hal yang bersumber dari beliau, baik perkataannya, baik tindakannya, baik ketetapannya, baik perilakunya, sifatnya dan sikapnya. Disebut dengan al-hadis yang harus kita ikuti ketika menjadi pedoman kehidupan. Jalan hidup yang kita tempuh, maka ini nanti disebut dengan as-sunnah. Maka di sini muncul ya istilah Al-Quran dan Al-Hadith. Al-Quran dan as-sunnah. Dulu anak-anak kecil dari SD diajarkan pedoman ini supaya tidak salah arah ketika dia balik dewasa. Maka ada pelajaran Al-Quran Hadith. Al-Quran Hadith. Sekarang cek anak SD sekarang apakah punya pelajaran ini lagi atau tidak. Orang tua kita sudah berpikir dari dulu, jangan sampai anak ini dewasanya punya persoalan. Karena itu anak-anak yang dididik sejak dulu, di era-era masa lalu, Allahu Akbar, saya katakan demi Allah, dia akan punya pegangan minimal jadi baik dari masa depannya. Kalau Anda kehilangan materi ini dari kekinian, bisa dilihat akibatnya dalam kehidupan karena akan berdampak pada aktivitas bumi yang kita pijak pada saat ini. Jadi ini Al-Quran, Al-Hadith, Al-Quran, As-Sunnah. Mengikuti ini langsung disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, surah ketiga Ali Imran, ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad SAW, jika kalian mencintai Allah, maka ikuti semua apa yang dituntun oleh Nabi, maka engkau bisa jadi teladan, karena Nabi pun sifatnya adalah teladan. Demikian ditegaskan di Quran surah ke-33 ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan mengambil ini baik dari Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW tak bisa sembarangan. Karena kita tidak bisa sampai langsung kepada Nabi, jarak kita sudah 15 abad. Nabi sudah wafat, fisiknya tidak ada di bumi. Sekarang namun petunjuknya kekal abadi sampai dengan kita berpulang. Ya, karena kita tak bisa langsung mengambil pelajaran dari Nabi, maka kita mesti punya jalur yang tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalur ini yang disebut dengan sanad, sampai Imam Muslim mengatakan babul isnad minad din. Bab belajar ilmu tersambung dengan sanad, bagian yang penting dari ad-din. Sanad apa yang dimaksudkan? Itu yang disebutkan Nabi dalam hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 233. Kalau buku Anda beda dengan saya kitabnya, maka cari yang riwayatnya sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, ya. Beliau menyampaikan anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah," sampai ke kalimat "wa innal ulamaa warathatul anbiya." Dan sungguh para ulama itu itulah pewarisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah pewarisnya para nabi. Maka ulama mewariskan petunjuk-petunjuk Nabi. "Wa innal anbiya'a lam yurithu dirhaman wala dinara." Dan sungguh para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, bukan harta dunia. "Walakinnahum warathul ilma." Tapi mereka mewariskan pengetahuan sebagai pedoman kehidupan. Jadi, ambil Al-Qur'an, ambil hadis melalui keterangan para ulama. Enggak bisa kita jadi mufti sekaligus. Bukan baru baca terjemahan langsung memberikan fatwa. Bukan baru baca terjemahan langsung paham. Tidak. Mesti ada alim, mesti ada ulama yang memang spesial di bidangnya mempelajari dua sumber ulama ini, dua sumber utama ini. Maka ini ambil dari ulama. Nah, apa kaitan dengan Ramadan? Sekarang, karena kita akan menunaikan ibadah ini dalam hitungan hari ke depan, ini ibadah yang sangat istimewa, ibadah yang luar biasa, punya keutamaan yang tidak sama dengan hari-hari biasanya, maka mesti kita menunaikan ibadah ini dengan sempurna sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya semampu kita. Nah, karena kaidah ibadah mesti ada dalil, maka kita mesti mengetahui dalilnya dari Al-Quran, dalilnya dari hadis, dengan petunjuk ulama. Dari sini kita akan bacakan bagaimana ulama kita memberikan petunjuk dalil, ayat apa yang ditunjukkan tentang kewajiban puasa menurut para ulama, hadisnya bagaimana, itu yang akan kita baca. Dimohon izin saya terangkan dulu, saya mudah mengambil dari Al-Quran surah sekian, ayat sekian, dalilnya, hukumnya wajib, selesai. Tapi, ya, epistemologi adalah bagian yang sangat penting. Jadi nanti kerangka berpikir itu ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi. Dasarnya, pokoknya, ontologinya apa? Epistemologinya, kerangka berpikirnya apa? Sehingga mengetahui dengan jernih, oh ini maksudnya kita mengerjakan ini. Setelah paham maksudnya, baru aksinya, actionnya, aksiologinya. Ya, bagaimana menunaikan itu dengan sempurna. Nah sekarang, ya, sementara orang kekinian, ada yang mengerjakan ibadahnya, tapi nggak tahu dasarnya. Dampaknya apa? Satu, mungkin tidak khusyuk dalam ibadahnya. Ya, yang kedua juga tidak sempurna penunaian, kehilangan semangat, motivasi, kadang malas-malasan karena enggak paham tujuannya apa, sehingga tidak hadir motivasi di dalamnya. Baik, sekarang kita bacakan apa dalil yang menjadikan dasar ibadah puasa itu mesti kita tunaikan. Kita sekarang bacakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bab wujubi shaumi Ramadan. Bab tentang dasar kewajiban puasa Ramadan. Nah, ini Al-Imam Al-Bukhari sudah memberikan isyarat dan memberikan bocoran bab dasar kewajiban. Nah, ini menunjukkan puasa yang akan ditunaikan di bulan Ramadan tidak sama dengan puasa-puasa yang selainnya. Mungkin boleh jadi ia punya hukum yang berbeda. Puasa Senin, puasa Kamis, Ayyamil Bidh, ya, puasa Daud misalnya. Ah, itu berbeda. Yang ini, kata Al-Imam Al-Bukhari, hukumnya wajib. Baik, hukumnya apa? Wajib. Bab tentang dasar kewajiban. Baik, dari mana dasar kewajiban ini didapatkan? Wa qaulullahi ta'ala, ya, dan adapun firman Allah subhanahu wa ta'ala berikut adalah dasar kewajiban yang dimaksudkan. Apa firmannya? Beliau menyampaikan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya, paling kiri sebelah atas di mushaf standar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik, ini dasar yang pertama. Saya yakin teman-teman insyaallah sebagian besar sudah hafal ayat ini. Nah, sekarang kita akan kaji apa maksud spesifik di ayat ini sesuai dengan keterangan Al-Quran, Al-Karim, dan petunjuk syariat yang bisa kita lacak. Baik, saya mohon izin untuk menghapus dulu ya. Hitung sampai 10, tarik nafas ya. 1, 2, 3, sudah belum? 4, sudah belum? 5, jangan jauh-jauh sembunyinya ya. 6, 7, 8, 9, 10. Orang yang nggak ada semua, tinggal kamera. Baik, teman-teman, bismillah. Siap ya? Pertama, dalil tentang puasa Ramadan. Bismillah. Turun kan? Ditemukan di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Isyaratnya menunjukkan makna wajib. Kalau sudah disebutkan dalil, berarti petunjuk ini menjadi hukum. Kalau kita turunkan begini, menjadi hukum ya. Kalau nanti ada yang bertanya apa hukumnya puasa Ramadan itu, maka Anda bisa jawab hukumnya wajib. Tahu dari mana kewajiban ini? Kembalikan dasarnya dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Paham? Baik. Yuk sekarang kita bacakan. Ayat ini dibuka dengan kalimat yang sangat indah. Ya ayyuhalladzina amanu. Ladzina amanu. Oke. Okay. Ya, ini bisa di sini saya masukkan ini saja. Ya, gitu kan? Ayyuha alladzina amanu. Fokus. Teman-teman sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu. Duhai seluruh orang-orang yang telah beriman tanpa kecuali. Kita teruskan dulu. Kutiba 'alaikumusiyam. Kutiba 'alaikum, dasar kewajibannya asyam. Sekali lagi baca yang benar, asyam bukan asyab. Tiba alaikum asyam. Ya. Nah, ini dasarnya. Kutiba diwajibkan alaikum atas kalian semua tanpa kecuali yang memenuhi seluruh persyaratannya asyam untuk menunaikan puasa. Ingat alif lam kemarin saya terangkan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Nah, ini jadi ini perintahnya. Di sini dasar kewajibannya, dasarnya. Ya. Jadi kalau Anda ditanya apa dasar kewajiban di ayat Al-Baqarah 183 itu? Mana kalimat yang menunjukkan puasa itu wajib? Ini jawabannya, kutiba alaikumusiyam. Tapi sebelum sampai ke sini, saya ingin uraikan dulu yang ini. Fokus baik-baik. Ini kalimat indah sekali. Ya ayyuhalladzina amanu, duhai seluruh pemilik iman tanpa kecuali. Fokusnya, saya terangkan sebentar. Ya, saya uraikan dulu. Disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Amanu disebutkan 258 kali dalam Al-Quran. Saya telah uraikan di buku saya ini, ya, dibahas secara detail di sana. Ini telah saya cek juga, ya, termasuk saya merujuk kepada Mu'jam, kepada Qamus Al-Fadhil Quran, juga mengecek di kalimat-kalimat Quran. Fokus ini, apa yang penting dari yang saya uraikan ini? Perhatikan baik-baik. Ya, ini disebut harfun nida, huruf panggilan. Ya, untuk memanggil. Tapi ingat, di dalam bahasa Arab, itu setidaknya ada 14 huruf yang bisa digunakan untuk memanggil. Ada A, ada Aya, ada Wa, ada Ya, dan seterusnya. Ada 14 huruf. Kalau Anda belajar ilmu nahu, Anda akan temukan uraian ini. Ya? Tapi menariknya, dalam Al-Quran, dari 14 ini, yang digunakan hanya Ya. Saya sampai meneliti 5 tahun kurang lebih. Bolak-balik, dilihat 1, 2, 3, ya saja. Ternyata huruf ya ini dalam gramatikal bahasa Arab itu huruf panggilan yang paling komprehensif, huruf panggilan yang paling fleksibel, huruf panggilan yang paling sempurna. Kenapa? A hanya memanggil dekat saja, nidaul qarib. Aya memanggil jauh saja. Wa memanggil untuk minta tolong. Ya mencakup semuanya. Nida'ul qarib, nida'ul mutawassit, nida'ul ba'id. Paham? Tidak. Nida'ul qarib, memanggil yang dekat. Tuh. Nida'ul mutawassit, memanggil yang jarak menengah. Nida'ul ba'id, memanggil orang yang jauh jaraknya. Jarak jauh. Ya. Ada orang dekat depan saya. Ya. Namanya misalnya Ahmad. Saya panggil ya Sayyid Ahmad. Hei Tuan Ahmad. Yang menengah misalnya Al-Hasan. Ya. Ya Sayyid Al-Hasan. Hei Tuan Hasan. Yang jauh Al-Husain misalnya. Ya Sayyid Al-Husain. Hei Tuan Husain misalnya. Jauh. Dekat, menengah, jauh. Kita bisa panggil dengan satu huruf saja. Baik. Jika Anda ingin menguatkan panggilan ini, ya, dan menerangkan secara umum yang dipanggilnya, maka sebutkan munadanya. Munada itu yang diserunya. Baik ya. Apa kalimatnya? Ditambahkan dulu dengan ayu di sini. Lalu diberikan ha tanbih. Ayuha. Jika disatukan, perhatikan baik-baik. Ayuha. Ini menunjukkan makna taukid yang menguatkan. Haknya tanbih. Jadi ini, kalimat ini seakan-akan memberikan kepada kita gambaran tentang penguat panggilan ini. Ini menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Saking pentingnya panggilan ini, ya kalau kita ingin artikan, ha, hey, ya ayyuha, hey, kalian semua, saya ingatkan ya, saya kuatkan dengan panggilan ini. Makanya dalam bahasa Arab, tidak dimulai memanggil kalau menggunakan ya ayyuha kecuali menunjukkan informasi panggilan yang akan disampaikan begitu penting luar biasa. Siapa yang dipanggil ini? Alladzina amanu, semua orang yang punya iman tanpa kecuali. Saya sampaikan kepada Anda di pertemuan yang lalu, alladzina, ingat ismun mausulun yadullu alal jam'il jam'iyah. Ya, huruf sambung konjungsi ya yang menyambungkan kepada objek atau sebagian dari subjek tanpa kecuali, mencakup semua, lelaki kah, perempuan kah, tua, muda, melampaui status sosial keduniaan, kaya kah, cukup kah, semua. Seakan Allah ingin mengatakan begini, hey, semua orang yang beriman tanpa kecuali, apakah engkau laki-laki, perempuan kah, tua kah, muda kah, maaf sekali, kaya kah, cukup kah, apakah engkau orang yang merasa soleh kah atau yang pernah salah kah? Aku tak peduli. Sepanjang kalian punya iman, aku panggil dengan satu informasi yang bisa meningkatkan iman kalian. Maka disebut dengan huruf ya, seakan Allah ingin mengatakan begini. Hey, kalian yang telah punya iman, baik sedang imannya kuat sehingga merasa dekat denganku, bukankah orang yang imannya kuat dekat dengan Allah sehingga sering mengerjakan amal soleh, belum dipanggil sholat subuh, sudah siap-siap bangun bahkan sebelum azan? Ada yang biasa tengah-tengah ketika dipanggil azan baru dia bangun, ya kan? Ada yang jauh karena sering berbuat maksiat, sudah lewat subuh belum bangun juga, mau zuhur belum ingat subuh, kata Allah aku tidak peduli. Sepanjang engkau masih ada iman dalam dirimu, aku panggil semuanya, baik yang saleh ataupun yang pernah merasa salah. Aku akan turunkan kepadamu kewajiban menunaikan ibadah yang kalau engkau kerjakan, maka kewajiban ini akan merubah semua dirimu lebih dekat denganku dan lebih meningkatkan keimananmu di hadapanku. Inilah makna ya ayyuhalladzina amanu. Karena panggilannya sifatnya umum, karena itu saat awal puasa, ini kan dipanggil nih untuk menunaikan di awal puasa. Ayo. Karena panggilan pembukanya menggunakan huruf ya, disandingkan dengan kata iman, karena itu jangan kaget, fitrahnya langsung melekat pada diri kita. Karena Allah yang jamin, fitrah melekat. Karena itu di awal puasa, jangankan orang yang soleh, yang biasa-biasa pun, atau yang pernah salah pun, itu bisa semangat. Silahkan cek. Di masa-masa normal ya, bukan seperti sekarang, yang gak pernah ke masjid pun, bisa saat pertama malam puasa. Bisa penuh masjid. Ya, makanya jangan heran, malam pertama puasa penuh. Penuh masjid. 1, 2, 3, 4, sampai 15 saf penuh semua. Kenapa? Karena panggilannya mencakup semua. Malam pertama. Cuma nanti kita akan lihat. Ada orang yang sudah diberikan kenikmatan oleh Allah. Ada yang mempertahankannya. Ada yang kemudian mulai melepaskannya. Ada yang hilang sama sekali. Karena itu jangan heran nanti di pertengahan sampai ke ujung Ramadan mulai muncul kemajuan-kemajuan. Maju sabnya. 15 jadi 14, 13, 12, tinggal satu sab lagi. Dan seterusnya. Nah, ini gambaran pertama. Yang kedua, awas saya belum selesai. Amanu, orang-orang yang telah punya iman. jamak dari kata amana. Amana. Amana asalnya begini. Hapus dulu ini. Ini. Amana asalnya hamzah, a, alif, mim, nun. Asalnya dari kata amina ditambah alif, ya, sehingga disatukan ini supaya tidak boros dalam penulisannya, jadikan satu begini, ya, a begini, tapi dikasih tanda bendera di atas seperti ini, menunjukkan ada alif. Amana seperti ini. Jadi dari kata amina ditambah satu huruf menjadi amana. Kenapa saya penting tunaikan ini? Fokus baik-baik. Sebelum kita masuk Isya, ada 5 menit lagi kita sebelum masuk ke Isya, fokus. Saya pernah terangkan di pertemuan-pertemuan yang lalu, jika ada sebuah kata mengalami derivasi, tasrif, sorof, di kaidah bahasa Arab, hibrida, berubah menjadi kata yang baru dengan penambahan sebuah huruf atau lebih, 2kah, 3kah, maka menerjemahkan kalimat yang baru ini tidak akan terlepas dari yang sebelumnya. Contoh, amana atau amanu ini berasal dari kata amana. Amana berasal dari kata amana. Amana berasal dari kata amina tambah hamzah. Baik, fokus baik-baik sehingga menjadi amana. Hasilnya, asalnya amina, ya manu. Baik, fokus baik-baik. Amina artinya aman, tentram, ya, tenang. Wa amanahum min khawf. Hah? Li'ilafi Quraysh, ilafihim rihlat ash-shita was-sayf, fali'budu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf, yang telah memberikan rasa aman kepada mereka. Ya? Baik, Allah yang memberikan rasa aman. Fokus baik-baik. Amina artinya aman, tentram, nyaman, damai. Ditambahkan hamzah menjadi pemilik iman. Amana, orang yang punya iman. Jamaknya tambah wawu dan alif di ujungnya. Amanu, orang-orang yang punya iman. Laki-laki, perempuan, tua muda, dan sebagainya. Kalau kita ingin terjemahkan kata amana atau amanu, maka jangan lepaskan dari akar katanya yang ini. Amina. Seakan Allah ingin mengatakan, alladzina amanu, orang-orang yang telah beriman itu, maka Allah akan berikan rasa aman dalam dirinya dari ancaman akhirat dan ketentraman dalam jiwanya saat menunaikan kehidupannya di muka bumi. Itu maksudnya. Karena itu orang-orang yang beriman itu hatinya cenderung tenang. Karena itu semua aplikasi iman dalam bentuk ibadah itu, masih ingat, iman disandingkan dengan amal soleh, ya kan? Selalu setelah kata iman, muncul amal soleh. Karena itu setiap kita mengerjakan amal soleh, itu dampaknya selalu tenang ke hati, tenang ke hati, tenang ke hati. Contoh, ini persamaan lagi nih, ya, biar kita agak sedikit bertambah wawasannya. Amal soleh, itu fungsinya disebut dengan zikir oleh Allah. Zikir. Ya, untuk mengingatkan kita dengan Allah. Jadi tujuannya supaya kita ingat kepada Allah. Ya, karena itu setiap pekerjaan amal soleh, itu seringkali disebut zikir dalam Al-Quran. Salat disebut zikir. Quran surah ke-20 ayat 14. Wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Doa disebut zikir. Quran surah 7 ayat 205. Ya wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ya, doa, zikirlah, sebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam jiwamu. Baik. Membaca Quran zikir karena Quran disebut zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Menghafal Quran itu zikir. Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Habis salat kita zikir. Ya, Quran surah ke-4 ayat 103. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullah. Baik, teman-teman sekalian, saya teruskan sedikit, saya berhenti kemudian dengan kita tiba waktunya masuk salat Isya. Saya ingin teruskan sebentar. Amal soleh, tujuannya zikir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian zikir itu fungsinya apa? Untuk menenangkan hati. Tenang hati. Apa dalilnya? Quran surah ke-13 ayat 28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Allahu akbar, Allahu akbar. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada jiwamu kalau zikirmu benar kepada Allah, dampaknya tenang ke hatimu. Sekarang lihat ke sini. Kata Allah, orang-orang beriman itu akan senantiasa diberikan rasa tentram, tenang dalam jiwanya. Kapan orang beriman tenang? Ketika dia menunaikan amal soleh. Amal soleh disebut dengan zikir. Ya. Apa yang ingin saya maksudkan di sini? Ada rahasia besar dari kalimat ya ayyuhalladzina amanu yang menjadikan setiap sahabat selalu merasa senang, gembira ketika turun ayat dibuka dengan kalimat ini sebanyak 68 kali dalam Al-Qur'an. Dan setiap turun dengan ayat ini semua gembira menunggu apa informasi yang ingin Allah sampaikan. Apa rahasia di dalamnya? Kita lanjutkan nanti setelah menunaikan salat Isya berjamaah, kita menjawab suara azan sampai selesai. Tunaikan salat berjamaah dulu, menunaikan salat Isya, baru kita lanjut kembali. Sementara kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun anda berada. Alhamdulillah tadi malam setelah kita ta'lim ada beberapa permintaan yang masuk dari rumah sakit di Indonesia supaya kita bisa kirimkan khususnya APD ya, alat pelindung diri dalam menangani pasien baik suspek ataupun yang juga positif misalnya di COVID-19. Ini langsung kita respon, staff kita sudah mendata daftarnya. Di setiap barang yang ada di kita maksimalkan langsung hari ini kita akan kirimkan. Ya, setiap kita ada kita kirimkan, ada kita kirimkan. Insyaallah hari ini kita akan kirim ke 10 ya rumah sakit dulu yang sudah masuk ke kita. Nanti kita akan susulkan puskesmas. Kita juga alhamdulillah. Teman-teman apa ini? Ini APD sama itu ya. Kecil dia. Ya, dua. Nah, ini di belakang. Ya, ini sembako baru sampai di kita terima dan sebagian sudah kita kirimkan ya, kepada masyarakat yang membutuhkan. Juga khususnya beberapa bagian yang terdampak dengan COVID-19. Ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan bila ingin ikut berkontribusi karena ini cukup banyak juga yang bertanya. Sebetulnya kita coba punya prinsip apa yang kita punya itu yang kita maksimalkan. Hanya ada beberapa yang meminta dengan sangat untuk bisa bersama-sama bersinergi. Maka saya minta di riset dulu seperti apa sehingga apa yang bisa disalurkan bisa dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan dan hal-hal yang diperlukan oleh masyarakat. Mas Imam sudah jadi belum? Maka saya sampaikan apa yang kita biasakan tidak langsung kita mintakan atau tiba-tiba kita berikan misalnya rekening, tapi kita juga bikin program dulu. Ya, jadi ini program baru yang kita inisiasi namanya Amin. Ya, Amin itu Ansor Muhajirin. Jadi kita mengambil spirit kehidupan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa tatkala ya, sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dipimpin juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Yathrib yang kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya, banyak di antara sahabat-sahabat yang sangat membutuhkan. Lantas Nabi persaudarakan dengan orang-orang Madinah yang memiliki kelebihan-kelebihan untuk bersinergi. Ya, orang Madinah kemudian lantas disebut dengan Ansor dan orang-orang hijrah disebut dengan Muhajirin. Nah, dalam kondisi ini kita ambil spiritnya bahwa kondisi saat ini akan menghadirkan banyak orang membutuhkan bukan hanya uluran tangan ya, tapi lebih kepada kekuatan iman kita. Karena kadang situasi ini ditetapkan oleh Allah untuk menguji siapa di antara kita yang bisa memperbanyak amal saleh. Ya, di Amin ini, di Ansar Muhajirin, kita akan coba berikan beberapa program. Ya, di sini ada, nah kita ke bawah ya. Nah, ini ada pengadaan masker, bilik disinfektan, APD, gen sembako. Nah, ada juga nanti yang lockdown di rumah, kita hadirkan program khusus yang kelima belum kita isikan, yaitu program untuk paket hafalan Al-Quran ya, untuk yang muslim. Kalau ini kita tidak melihat apa namanya keyakinan ya, agama kita bekerja untuk bersama-sama, ini ada misi kemanusiaan, jadi kita akan kirimkan kepada siapa saja, baik muslim ataupun non-muslim. Ini menunjukkan tingginya ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi SAW untuk peduli pada nilai-nilai kemanusiaan yang lebih luas. Nanti teman-teman kalau ingin baca silahkan masuk saja ke sini amin.quantumakhyar.com ya, amin.quantumakhyar.com. kemudian nanti programnya bisa dilihat di sini.

berkontribusi dan mengakuisisi ini semua, tapi saya tidak menginginkan, seperti saya sampaikan kepada Anda, jika ada sedikit pun saham akhirat untuk bisa mendapatkan ridha Allah yang bisa kita lakukan bersama, maka kami akan buka seluas-luasnya. Karena itu, proyek besar ini kami akan buka untuk mengakuisisi lahan yang dimaksudkan, 10 hektar, dengan mengajak Anda bersama untuk bersinergi, mengumpulkan donasi, dan menjadikan ini sebagai bagian dari proyek akhirat kita. Tidak ada yang memiliki aset ini, kecuali kita akan wakafkan dengan izin Allah untuk kepentingan umat Islam di muka bumi ini terpancar dari Indonesia. Dengan hadirnya suara adzan, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Indonesia makmur, sejahtera dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadi hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ba'du. Saudara-saudariku, kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tak sempat menunaikan di masjid, tapi tidak juga harus menghentikan sifat jamaah dari salat yang kita tunaikan. Ya, mungkin di rumah Anda ada anak, ada istri, kan? Maka kerjakan secara bersama-sama sehingga nilainya berubah dari sendirian jadi berjamaah. Ini mengambil dari petunjuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati afdalu min salatil fardi ya bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian, pahalanya 27 dan derajat. Jadi satu derajat tuh bisa tinggi sekali. Kemarin saya terangkan di hadis Muslim untuk ilustrasi ke masjid, 25, satu keduanya 500 tahun, dua ketiga 500 tahun, demikian seterusnya. Ya, baik, intinya kita bermohon semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati. Kita lanjutkan, tadi telah kita uraikan bahwa dalam konteks penunaian ibadah itu perlu ada dalil. Dalil itu adalah petunjuk bagaimana menunaikan ibadah dengan benar supaya menghasilkan jalan kemudahan menuju rahmat Allah, sehingga dengan itu diberikan kita anugerah surga sesuai dengan apa yang Allah janjikan insyaallah. Nah, dalil penunaian ibadah puasa ditemukan di Al-Baqarah ayat 183 yang tadi telah kita bahas sebagiannya. Ya, dibuka dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ya, saya bacakan dengan tafsiran yang telah tadi kita uraikan. Ya ayyuhalladzina amanu. Hey, saya tegaskan, saya ingatkan bagi seluruh pemilik iman tanpa kecuali. Baik dia merasa dekat denganku, kata Allah, karena imannya tengah berada dalam level yang kuat, sehingga rajin dia ibadah. Bahkan sebelum puasa Ramadan, dia rajin puasa sunnah, dia rajin tahajud sebagai persiapan menuju puasa Ramadannya. Atau yang imannya menengah, biasa-biasa saja. Tahajud belum konsisten, puasa sunnah belum dikerjakan, ya. Atau bahkan, mohon maaf, yang imannya juga tipis, jauh dari Allah Subhanahu wa taala karena sering berbuat salah. Sehingga kesalahan itu menjadi hijab untuk mendapatkan petunjuk Allah menghunjam langsung pada jiwanya. Maka kata Allah, sepanjang masih ada iman dalam dirimu, sepanjang masih engkau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka panggilan ini berlaku untuk semuamu. Aku tanamkan dalam jiwamu yang jauh dengan panggilan ini, aku akan dekatkan sehingga meningkat imannya. Yang menengah semakin dekat, yang dekat semakin rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan indahnya dipanggil dengan kalimat imannya. Ya ayyuhalladzina amanu. Duhai semua pemilik iman, bentuknya jamak, yang telah beriman. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya katakan amanu bentuk jamak dari kata amanah. Ini. Ya. Amana asalnya dari kata amana. Dari amana asalnya amina tambah hamzah. Jadi ini akar kata yang saya kotaki ini. Ya. Ini akar katanya. Dan tadi setelah saya terangkan sebelum Isya, teman-teman yang baru bergabung bisa fokus, nanti Anda bisa mengulang apa yang saya telah terangkan jika memang kali ini Anda baru hadir bersama kita semua. Fokus baik-baik. Setiap derivasi kata, perubahan kata, hibrida ini, ya, kata yang barunya amana dari sini menjadi amana, naik jadi amanu ke atas. Nah, setiap perubahan kata jadi amanu Ya, sebelumnya amana akan selalu terkait dengan akar katanya, amina. Berarti tadi saya telah terangkan aman, tentram, damai. Ya. Sehingga cara menerjemahkannya kalau kita ingin ambil makna tafsirnya, hey, semua orang yang beriman, yang dengan imanmu itu aku akan jamin engkau akan merasa aman dari ancaman akhirat, aman dari neraka, aman saat hisab. Aku jamin akan tentram keadaan jiwamu ketika engkau menjalani aktivitas di bumi. Aku jamin damai kehidupanmu ketika engkau beraktivitas di dunia itu. Nah, jadi ada jaminan ini. Tuh. Sehingga orang-orang beriman itu jika dipanggil dengan kalimat ini dan benar imannya itu akan bahagia. Karena dalam kalimat lain dengan makna yang lain seakan-akan Allah tuh memanggil kita dengan semua jaminan ini. Kalau bahasa bebasnya begini, hei orang-orang yang aku jamin akan aman di akhirat nanti ya. Hei orang-orang yang akan aku tenangkan jiwanya. Hei orang-orang yang akan aku damaikan kehidupannya. Tuh, begitu cara menerjemahkannya. Jadi, pantas, wajar, kalau para sahabat dulu, jika ada ayat turun dengan pembuka kalimat iman, semua gembira. Ya, karena yang dipanggil itu ini, yang mereka pahami jaminannya. Makanya saya sering sampaikan dalam setiap tuturan ceramah taklim yang saya uraikan, ketika kita akan menerima perintah apapun, entah itu ibadah atau bahkan informasi, maka mesti tahu hakikatnya dulu, tujuannya dulu. Barusan sholat, ada perintah. Jadi sebelum kita menunaikan sholat, pahami dulu apa sih hakikat sholat ini. Apa sih hikmahnya? Kalau Anda tahu dengan sholat bisa mendapatkan bahagia, sukses, bahasa Arabnya falah. Ya, dengan sholat bisa tenang, dengan sholat dikabulkan. Karena itu ketika mendengar panggilan sholat, Anda akan memahami dengan semua keistimewaan tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, panggilan sholat. Bukan sekedar ibadah. Tapi Anda akan pahami dengan panggilan kebahagiaan, panggilan jaminan kesuksesan, panggilan ketenangan, panggilan jawaban dari doa. Bukankah setiap kita punya kebutuhan yang ingin dimohonkan? Sekarang tiba waktunya. Ginilah. Anda disampaikan di perusahaan, sekarang tiba waktunya gajian. Yang mau minta pasti dikabulkan. Demi Allah saya katakan, kalau panggilan sekarang 7:30 disampaikan, bahkan dibatasi, datang cuma sampai 8:00, telat dikit ditutup. Anda berangkat sekarang juga. Sekarang panggilan datang dari Rabbul Alamin, yang punya segalanya, yang maha. Yang tak ada tandingannya, yang selalu sudah berjanji. Kalau sudah berjanji, akan selalu ditepati. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah yang berjanji, Allah pasti menetapi. Beda dengan manusia. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Allah beda. Ya. Kembalikan ke sini. Nah, jadi, membaca kalimat ini mesti seperti ini. Ya. Tapi iman, teorinya, kita bahas di pertemuan lalu, iman, teorinya, butuh pembuktian. Karena iman itu pekerjaan hati. Ingat lagi ta'lim saya yang sebelumnya. Pembuktiannya iman itu muncul lewat amal soleh. Ya, yang wujudnya berupa ibadah tadi itu dalam tuntunan syariat. Ya, karena itu saya tegaskan lagi setiap ada kata iman seringkali disandingkan dengan amal saleh. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Karena itu, amal saleh ini akan menjadi jalan bagaimana cara kita meningkatkan iman supaya semakin merasa tentram, semakin merasa damai, semakin merasa aman. Jadi kalau iman kita ingin memberikan pengaruh ketenangan pada jiwa, perbanyak amal solehnya. Ini jalannya. Ya, itu poinnya. Dan amal soleh ini seringkali disebut dengan zikir dalam Al-Quran. Tadi sebelum isya saya sebutkan. Ya, sholat amal soleh disebut zikir. Masih ingat? Quran Surah 20 ayat 14. Doa disebut zikir. Quran Surah 7 ayat 205. Kita ba'da sholat barusan tadi berzikir. Quran Surah 4 ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ صَلَاتَ فَذْكُرُ اللَّهِ. Baca Quran, Qurannya disebut zikir. Quran Surah 15 ayat 9. Murajaah menghafal disebut zikir. Quran Surah 54 ayat 17, 22, 32, 40. Semua! Dan fungsi zikir sekali lagi, menenangkan kepada hati. Tuh persamaannya. Amal soleh sama dengan zikir. Zikir. Zikir memberikan rasa tentram. Tentramnya di mana? Di tempat iman. Tempat iman di mana? Di hati. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Karena itu, nah ini yang ingin saya sampaikan tadi. Ketika para sahabat dipanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang punya iman, yang ingin merasa aman di akhirat, yang ingin tentram hidupnya, ingin damai keadaannya. Maka mereka langsung datang. Wah, senang sekali. Dan mereka menunggu sesuatu. Apa yang mereka tunggu? amalan apa yang sekarang Allah perintahkan kepada kami supaya kami mendapatkan jaminan aman, tentram, dan damai itu. Maka ditunggulah amal solehnya. Maka setiap turun kalimat ya ayyuhalladzina amanu, mereka menunggu. Ini perintah apa yang turun? Larangan apa yang turun? Karena itu ketika muncul perintahnya, langsung keluar di lisan mereka. Sami'na wa ata'na. Kami siap, kami dengar, kami taat. Karena mereka tahu dengan menunaikan itu, imannya semakin kuat dan ini mudah untuk diraih dengan cepat. Begitu cara berpikirnya. Ini landasan berpikirnya di sini. Ya. Nah, karena itulah ketika turun Al-Baqarah, Quran surah kedua, ayat 183, dibuka dengan kalimat ini, maka mereka nunggu-nunggu. Ya ayyuhalladzina amanu, sami'na wa ata'na, siap ya Allah. Apa yang diperintahkan? Katurun, kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan bagimu mulai saat ini untuk menunaikan puasa. Puasa bisa meningkatkan imanmu, sehingga kamu akan cenderung merasa aman. Cenderung merasa tentram, merasa damai. Makanya saat Ramadan itu, suasana itu enak banget. Coba lihat. Dan berkahnya luas. Jangankan muslim, non-muslim pun mendapatkan keberkahan Ramadan itu. Berkahnya dapat. Sama-sama dapat ketenangannya. Tugas pak polisi jadi berkurang karena kriminalitas menurun. Kedamaian hadir, keberkahan materi muncul. Orang butuh kurma, orang butuh pakaian, butuh kolok, butuh macam-macam. Semua bisa jualan, jangankan yang muslim, non-muslim pun ikut jualan. Masya Allah, semua berkahnya itu 2 hari lagi. Sebentar lagi. Kita tidak tahu apakah kita mendapatkan Ramadan itu tahun ini atau tidak. Ya. Di depan kita, teman-teman sekalian, gerbangnya akan dibuka sebentar lagi. Apakah sudah bahagia hati kita menyambutnya? Ya, karena begini, orang-orang yang dikabarkan, nih di depan kamu saya bukan ya, nih dapat hadiah nih, ada mobil, ada motor, kamu tinggal masuk aja. Tapi nanti waktunya 2 hari lagi. Maka demi Allah, Anda pasti akan menyiapkan itu. Rasa gembira semakin memuncak. Di depan kita ada ampunan dosa. Dari semua dosa yang pernah kita kerjakan. Di depan kita ada peningkatan amalan. Di depan kita ada kasih sayang Allah. Di depan kita ada kedamaian. Di depan kita ada rahmat. Di depan kita ada semua kemuliaan yang Allah janjikan berkumpul. Maka kita butuh persiapan. Hal yang pertama kita lakukan, sami'na wa ata'na. Kita siap menyambut itu seperti orang-orang dulu menyambutnya. Maka, ta'allah kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kalian menunaikan puasa. Saya telah jelaskan ini. Ya, bukan puasa biasa, alif lam, kata siyam. Puasa yang punya aturan tertentu, punya ketentuannya, maka pelajari dulu setiap aturan dan ketentuan ini supaya kalian benar puasanya. Kemudian, kewajibannya diungkapkan dengan kata kutiba. Jadi di Al-Quran itu begitu. Di Al-Quran itu ada furidha, ya. Baik, hati-hati. Jadi ungkapan kewajiban itu banyak. Ada langsung bentuknya dengan kewajiban, dengan furidha misalnya, dengan kataba, bentuk majhulnya atau pasifnya kutiba. Ada yang tidak menggunakan kata spesifik wajib, tapi langsung perintahkan. Katakan Muhammad, kerjakan nih, tinggalkan nih, ada dengan lamul amri. Ya, misalnya, yang sering saya sampaikan, ya, dalam beberapa kesempatan, ada kalimat-kalimat yang langsung disampaikan oleh Allah dengan menggunakan kata perintah. Kul, wallahu ahad. Katakan Muhammad pada mereka. Perintah, wallahu ahad. Bagi orang-orang beriman, Tuhannya hanya Allah yang layak untuk disembah. Itu tauhid kita. Ya, dan banyak nanti kalimat-kalimat lainnya yang berisi perintah kepada kita mengerjakan sesuatu, tinggalkan. Aufu bil 'uqud, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Tepati janjimu, itu perintah. Karena itu ketika ada bentuknya perintah, maka hukumnya nanti dalam kaidah usul fikih menjadi wajib. Al aslu fil amri lil wujub hatta yadulla dalilu 'ala khilafi. Asal dari satu perintah adalah satu kewajiban hukumnya sepanjang belum ada dalil yang bisa menurunkan level wajib itu pindah kepada hukum lain, baik sunnah, mubah, atau bahkan makruh dan yang lainnya. Ya, itu nanti pembahasan di usul fiqih untuk membentuk kaidah-kaidah dalam fiqih. Saya teruskan dulu. Nah, kalau ditemukan kata kutiba, ini akarnya kata kataba. Bentuknya aktif. Yang ini bentuknya pasif. Perhatikan sebentar, saya ingin berbagi dulu tentang ilmu bahasanya. Jika ada bentuk aktif, dalam struktur bahasa, subjeknya umumnya disebutkan. Misal, saya makan nasi. Subjeknya saya, makan predikat, nasinya objek di bahasa Indonesia. Ya kan? Bisa lagi misalnya. Ya, Asep minum susu. Asepnya subjek, minumnya predikat, susunya objek. Baik ya? Tapi kalau kita demikian alihkan ke bahasa Arab, memiliki makna yang aktif, struktur yang aktif, kataba, maka subjek pun muncul. Sama dengan bahasa Indonesia. Misalnya, ini kalau kita turunkan bentuk aktifnya, jadi begini, kataba. Ya, telah mewajibkan. Siapa yang mewajibkan? Allah. Ini fa'ilnya, subjeknya. Allahu. Ya, fi'il, fa'il. Fi'lun madhi. Ya, i'rabnya. Fi'lun madhi mabniun alal fathi. Ya, awas hati-hati. Fi'lun madhi mabniun alal fathi. Kemudian yang ini, fa'il. Fa'ilun li fi'li kataba marfu'un walamatu raf'i dhammatun zahiratun fi akhirihi. Wa tanwinu mahdhufun dukhulil alifi wal lami alaihi wa huwa lafdzul jalalah. Ya, paham? Tidak. Ini subjek, alamatnya rafa di atasnya. Hilang tanwinnya karena masuk alif lam di dalamnya. Karena ini lafdzul jalalah yang khusus spesifik. Ya, langsung dengan sendirinya. Kataballahu, objeknya apa? Alaikumus siyam. Alaikum jar majrur. Alaikum jarun wa majrurun. As-siyam. Ma asalnya. Ma maf'ulnya. Ini objeknya, perintahnya. Allah telah mewajibkan kalian menunaikan puasa. Ini bentuk aktifnya. Kalau kita jadikan bentuk pasif, ya tadinya Allah telah mewajibkan bagi kalian puasa. Kita jadikan bentuk pasif, maka bentuk pasif itu dibuang subjeknya. Dibuang di sini tidak disebutkan subjeknya, ditutup. Jadi yang artinya tadinya mewajibkan jadi diwajibkan, maka kita jadikan terjemahannya puasa telah diwajibkan. Telah diwajibkan bagi kalian menunaikan puasa. Kalau kita hilangkan subjeknya, telah diwajibkan seperti ini, maka aturan bahasa berlaku. Suatu bentuk aktif akan menjadi bentuk pasif jika subjeknya sudah diketahui. Mustahil, nggak ada subjek, subjek belum tahu, jadi pasif itu mustahil. Mustahil. Jadi kalau ditanya begini, kataballahu alaikumus siyam, Allah telah mewajibkan bagi kalian puasa. Kita tahu ini. Yang mewajibkan sudah pasti Allah. Maka untuk memudahkan supaya nggak panjang-panjang, ngapalin Qur'annya jadi semakin pendek, jadi mudah ngapalinnya, jadikan pasif. Sehingga satu kalimatnya bisa kita tutup dengan sifat gaibnya, Allah. Ganti kataba jadi kutiba. Kutiba Allahnya kemudian ditutup, alaikumusiyam, telah diwajibkan bagi kalian menunaikan puasa. Siapa yang mewajibkan ini? Allah. Kenapa kalimat Allahnya dibuang? Karena sudah tahu yang mewajibkan itu pasti Allah. Jelas? Di dalam struktur bahasa, kalau kita tarik ke makna tafsir, kenapa di sini kalimatnya jadi bentuk pasif kutiba bukan kataba? Karena orang-orang beriman itu sudah pasti yakin setiap ada kewajiban pasti dari Allah. Dan untuk menegaskan, ini bukan rekayasa Nabi Muhammad, mereka sudah yakin. Ini karena imannya kuat, jadi mereka tahu kalau Nabi Muhammad menyampaikan, ah, ini bukan rekayasa Muhammad, ini pasti Allah yang perintahkan. Karena itu gak disebutkan Allahnya pun sudah yakin kepada Allah. Walau tak tampak dalam pandangan, walau tak disebutkan lafadznya, yakin kalau perintah disebutkan Nabi, pasti bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan tingkat kekuatan iman. Kalau masih ada yang menyoal, kenapa mesti sholat? Siapa yang perintahkan sholat? Ini menunjukkan imannya rendah. Orang yang imannya kuat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan berkumandang, ah, tiba perintah nih, saya sholat. Semakin kuat lagi, belum azan, sudah tahu Allah sebentar lagi perintahkan. Padahal azannya belum disebutkan. Ini menunjukkan tingkat kekuatan iman. Demikian cara memahaminya. Jadi yang pertama, Allah ingin terangkan kepada kita, hey, kalian puasalah. Tingkatkan iman kalian seperti orang-orang dulu pun ditingkatkan imannya. Bahkan sebelum aku sebutkan, mereka telah yakin bahwa aku akan perintahkan. Kedua, kata kutiba berasal dari kata kataba, seakar dengan kata kitab, yaitu sesuatu yang rapi, sempurna, tidak ada celah. Karena itu sekarang kitab diartikan dengan buku, terjemahannya buku. Kenapa buku disebut dengan kitab? Karena buku berisi tulisan yang sempurna dari awal sampai akhir. Bukan potongan artikel, sesuatu yang telah diedit, ada daftar isi, ada mukaddimah sebelumnya, ada transliterasi, dan seterusnya sampai ujungnya penutup, bahkan sampai daftar pustaka, disebut dengan buku. Al-Quran disebut dengan Al-Kitab karena sempurna, nggak ada celahnya. Dari awal sampai akhir. Dzalikal kitabu la raiba fi. Nah, kata dasarnya itu kataba. Bentuk pasifnya itu kutiba. Jika ada kewajiban disebutkan dengan menggunakan kata kutiba, ini menunjukkan kewajiban itu sifatnya sempurna, kemudian berisi perintah yang sistematis. Ya, hukumnya sistematis, aturannya sudah spesifik. Seperti buku yang tersistematikan dengan baik. Gak mungkin mukaddimah di akhir. Gak mungkin daftar isi di tengah-tengah. Pasti di depan. Nih kata pengantar. Nih sekapur sirih. Dua kapur sirih. Tiga pokur sirih. Bikin sirih sebanyak-banyaknya. Yang pasti di depan. Ya. Setelah itu daftar isi. Setelah itu ini. Itu baru ke isi. Baru ke kesimpulan. Daftar pustaka. Glosarium setelahnya. Jadi buku. Nah yang paling menarik jika ada kewajiban diungkapkan dengan kata ini. Artinya perintah yang disampaikan kepada kita sudah tersistematika dengan baik. Jangan ditukar, jangan dipindah-pindah. Ini ingin menunjukkan kata Allah, puasa itu punya sistematikanya. Nanti waktunya diatur. Waktu puasanya subuh sampai maghrib, tarawehnya malam. Ya, jangan sampai di tengah-tengah buka, jangan dipindah. Sahur jadi jam 7, buka jadi asar, atau buka jadi duhur sambung lagi, tidak. Semua ada ketentuannya yang telah ditetapkan. Baik. Puasanya sebulan. Ya Allah, berat ya Allah. Hei, kata Allah, bukan kamu saja, orang dulu juga sudah puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti orang dulu juga pernah diwajibkan mereka menunaikan puasa. Kalimat ini muncul di ilmu balaghah ini untuk memudahkan. Tamhid, memudahkan, meringankan kita seakan-akan ibadah itu bukan beban. Kayak ginilah, Anda saya katakan misalnya, tolong bikin tesis ya, bikin tulisan, 200 halaman. Aduh Ustaz kebanyakan. Dulu juga saya sampaikan pada jamaah sebelumnya, mereka bahkan saya bilang 300 halaman ya. Mereka sanggup, kalau mereka bisa, kenapa kamu tidak? Makannya sama, nasi juga, minumnya air juga. Mereka bisa, kamu tidak, semangat. Maka ketika Anda mendengar ini pernah ditunaikan oleh orang sebelum Anda, Anda menjadi semangat dan ingin menyusul mereka lebih baik dibandingkan mereka. Maka seakan-akan Allah kompetisikan kita. Ada kompetitor nih disebutnya. Oh, begini cara berpikirnya. Kalau ingin maju, jadikan kompetitor. Ya, Korea dulu jadikan Jepang kompetitor. Di setiap Jepang bikin sesuatu, Korea ingin nyusul. Korea ingin nyusul. Akhirnya sekarang jadi bagus levelnya. Ya, perusahaan juga begitu, mesti ada kompetitornya. Kalau ingin maju, jadikan kompetitor perusahaan besarnya. Maka susul, jadi. Ibadah juga begitu. Kalau Anda ingin kesolehannya meningkat, bikin kompetitor. Lihat si fulan, ini puasanya bagus, kejar. Ini hafalannya bagus, ingin jadi seperti itu. Demikian kata Allah, kalau orang dulu pernah menunaikan, kamu mesti lebih baik. Sekarang Anda bertanya, Allah, ya Allah, kalau saya bisa tunaikan lebih baik dari orang dulu, apa yang saya dapatkan? Sudah tahu, Anda pasti akan lihat la'allakum tattaqun, supaya kamu meningkat takwanya. Jadi pertanyaannya, apakah semua orang puasa bisa takwa? Apa jaminan supaya bisa takwa? Seperti apa cara kita mendapatkannya? Itu yang akan kita bahas esok hari insyaallah dalam fiqih Ramadan bagian ketiga. Dan insyaallah saya akan live di siang hari. Ya, kemungkinan ba'da zuhur insyaallah, karena sorenya sudah ada nanti sidang ifbat untuk melihat hilal. Dan kemungkinan besar malam Jumat itu akan ditetapkan. Ya, dan sangat besar kemungkinan akan dimulai puasanya itu hari Jumat, bertepatan dengan 24 April, seperti yang saya sampaikan, karena konjungsi ijtima terjadi sekitar jam 9, ya sampai ke maghrib ketinggian hilal sudah di atas 3 derajat. Ya, 3 derajat 53 menit, ya 9 detik kurang lebih demikian. Maka itu sudah di atas standar yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu 2 derajat. Kemungkinan malamnya kita akan mulai tarawih, karena itu saya akan sempurnakan siang harinya, supaya sore persiapan dulu, malamnya kita bisa ibadah. Baik, nah teman-teman, izin menyampaikan informasi dulu. Pertama, untuk teman-teman di sekolah UAH, usahakan Al-Quran hafal. Setelah ini insya Allah kita akan belajar spesifik di kelas kita untuk program hafalan Quran, ya, dan spesifik petunjuk nanti di Ramadan. Dan bagi teman-teman yang umum, maka ikuti yang telah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu, serialnya. Dan nanti lengkapnya akan ada di sini, di buku ini. Ya, saya seperti permintaan Anda, telah saya juga siapkan di stoknya di akhir store. Anda tinggal masuk ke situ saja dan Anda bisa dapatkan untuk buku At-Taisir, metode menghafal Al-Quran. Semua sistemnya ada di sini, Anda bisa install saja, Anda bisa dapatkan. Dan saya juga berikan kabar untuk yang gelombang kedua, sekolah UAH, nanti akan diinfokan. Ya, sedang disusun oleh kita karena sebagian besar juga banyak bertanya. Insya Allah kemungkinan di Ramadan akan diupdate kembali sehingga nanti Anda bisa bergabung dengan gelombang yang sebelumnya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya, bagi teman-teman saya sampaikan amanah yang Anda titipkan melalui Amin. Ya, Amin, Ansor Muhajirin. Yang Anda klik amin.kuantumakhir.com. Di situ ada turunan-turunan. Alhamdulillah, setiap apa yang telah Anda sampaikan sudah kami salurkan. Sebagian bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Jika dibutuhkan pun, saya statement kemarin akan coba kami sampaikan sehingga diketahui ya bagaimana penyampaian itu, baik bentuk video ataupun gambar-gambar. Walaupun saya sebetulnya lebih ingin itu ditutup sehingga hubungan kita dengan Allah baik, sehingga terbuka di kemudian hari. Tapi mungkin ada sebagian yang bertanya kemana dan sebagainya, maka saya akan coba sampaikan nanti supaya diketahui saja oleh teman-teman bahwa ini yang kita kerjakan. Ini penting saya sampaikan karena mulai malam ini atau besok nanti program untuk yang khusus spesifik sembako kita akan berakhir. Kita beri kesempatan pada yang lain juga yang ingin beramal saleh. Ya, kita akan spesifikasikan nanti untuk menyiapkan pendidikan ulama dan nanti persiapan ke pesantren yang sering juga Anda tanyakan. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan salurkan lagi yang kemarin tiba melalui program yang kita siapkan. Kita akan cover prajurit-prajurit tangguh kita yang memang mereka juga sudah berapa lama waktu nggak pulang ke rumah, ya, kemudian berjuang betul mengatasi COVID-19 ini. Besok insya Allah kita supportkan juga untuk teman-teman. Dan berita baiknya, Anda yang telah berinfak untuk buku, ya, juga di sini, itu sebagiannya telah kita salurkan masuk ke situ. Jadi Anda nanti hafal Quran, berinfak pula, dan juga sebagian buku nanti insya Allah di Ramadan kita akan juga wakafkan untuk teman-teman yang lain. Saya akan siapkan nanti di awal Ramadan 10.000 untuk masker, ya, kemudian nanti ada APD untuk teman-teman, karena program ini teman-teman kita di kepolisian yang bertugas, ya, juga butuh support nanti jalan-jalan akan dijaga, butuh masker. Nanti saya siapkan 10.000 masker, ya, jadi nanti kita bagi ke teman-teman di polisi, di tentara, petugas di apa namanya, di Dishub dan sebagainya, sehingga kita semua merasakan kebersamaan, ya, untuk menciptakan kondisivitas di negara yang kita cintai ini, sehingga kita bisa sama-sama menjaga keutuhan bangsa kita dengan baik. Saya kira itu yang saya sampaikan. Kita berjumpa esok hari siang ba'da zuhur sekitar jam 1 sampai dengan jam 2 dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah, terimalah apa yang telah kami sampaikan, terima apa yang telah kami pelajari, dan mohon dengar doa kami ya Allah, karena Engkau yang Maha Mendengar. Jika kepada yang Maha Mendengar saja belum dikabulkan, maka kepada siapa lagi kami mesti memohon. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, kami mohon ampunan-Mu ya Allah, kami mohon rahmat-Mu, ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka seperti mereka telah tulus menyayangi kami dan merawat kami dari sejak kecil. Allahumma ya arhamar rahimin. Jika kala wahidan minhuma ya Allah au kilahuma lam yakuna ma'ana ya arhamar rahimin farhamhum waghfir lahum dhunubahum wa nawwir quburahum ya arhamar rahimin waj'al quburahum raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jika satu di antara kedua orang tua kami atau keduanya sedang tidak bersama kami saat ini, telah mendahului kami, maka mohon ya Allah ampuni mereka, rahmati mereka, anugerahkan cahaya ke alam kubur mereka ya Allah, jadikan kuburan mereka ya Allah satu di antara teman-teman surga. Walhaqna ma'ahum ya Allah bisalihin ma'allazina amta alaihim min nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mohon sertakan kami ya Allah dengan kedua orang tua kami, himpun kami kembali ya Allah dengan keluarga kami beserta orang-orang saleh, orang-orang baik, orang-orang jujur, terutama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Ya Allah, mohon hadirkan awal Ramadan kepada kami dengan penuh ketenangan, tentraman, kedamaian, kekuatan iman. Sehatkan kami ya arhamar rahimin. Hilangkan wabah penyakit dari kami ya Rahman ya Rahim. Berikan kekuatan Islam ya Allah. Engkau Tuhan kami ya arhamar rahimin. Engkau Tuhan kami ya arhamar rahimin. Engkau yang merawat kami. Engkau yang memberikan segala kebutuhan dan menyehatkan kami. Allahumma ihfaz biladana Indonesia. Wahid shufufana wajannibna minat tafruqah. Ya Allah, mohon jaga negeri kami tercinta Indonesia. Satukan kami ya Allah, satukan kami ya Allah, dan tolong tanamkan ya Allah pada siapapun anak bangsa ini, dalam jiwa mereka ya Allah, tanamkan pada jiwa mereka ya Allah nilai-nilai kebaikan. Jauhkan ya Allah dari sifat-sifat buruk. Hilangkan sifat munafik. Hilangkan sifat-sifat tamak ya arhamar rahimin. Jauhkan kami dari pecahan. Tanamkan kecintaan kepada bangsa yang telah Engkau titipkan kepada kami ya Allah, yang Engkau akan hisab kami saat kembali kepada-Mu ya arhamar rahimin. Allahumma Rabbana, Allahumma Rabbana, Allahumma Rabbana, atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, anugerahkan kami segala kebaikan di dunia ini yang mampu ya Allah kami dapatkan, dan kemuliaan di akhirat yang mampu kami raih, dan jauhkan kami dari segala murka yang bisa menghadirkan neraka-Mu. Allahumma rahmataka ya Allah, Allahumma inna rahmataka wasi'at kulla syai. Ya Allah, sungguh rahmat-Mu melampaui segala hal. Kan dengan rahmat-Mu ya arhamar rahim, tanamkan kedamaian dalam jiwa kami, hilangkan wabah ini ya Allah. Berikan kami kenikmatan untuk bisa ibadah di masjid. Berikan kami kekuatan untuk bisa memakmurkan masjid. Kami rindu ya Allah untuk beribadah dengan baik. Ampuni dosa kami ya Allah, jika memang wabah ini Engkau hadirkan karena dosa-dosa kami, karena maksiat kami. Maka berikan hidayah pada pelaku maksiat untuk bertobat ya Allah. Dan mohon ampuni dosa-dosa kami yang kadang dipandang baik oleh manusia, padahal mungkin kami buruk dalam pandangan-Mu. Tubna ilaika ya arhamar rahimin. Allahumma bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassallallahu ala nabiyyika al-karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ummati wa dhurriyyati ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian saudara-saudariku, semoga Allah ampuni kita, sayangi kita, saya dihidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.